Matius tipu epat. Lepa abimnangan Yesus ketsat kasimatange ubule isibonia sanitu. Kele ay pupuaso epat pulunga tago, epat pulunga soibo malajenangan. Nyageti yoy ayoy si pasisibo kuanangan kamatania. Keto katay kamanua ekeo. Kuale ibaliw roti pabuku-buku nene. Aleginangan niya Yesus. Atu surat nakean. Tak saratkan niririman wake sirimanua. Senen tiboyet sibebela kanguntai kamanua le. Lepa abitnangan niya sanitu kalagay sipunenan. Rio akenangan niya katetei umantai kamanua. Kuanangan kamata niya sanitu. Keto gatai kamanua ekeu. Riba yake tubum kapolak. Atu surat nake anpoi. Iko koinya ke te malaika nia tai kamanua kalulut ekeu. Ratot dai ekeu kakabeira. Bui itu sok-sok rerem kabuku. Kuanangan kamatania Yesus. Atu surat nake anleu. Bui nusibo Tuhan tai kamanuam. Lepa abit nangan nia mincak sanitu kaleleu simakopek buak. Sau-sau nangan kamatania sangamberi purimatat polak samba pulat sanan nia. Kuanangan kamatania. Sangamberi nia nek-nek kuakek kekeu. Ke murah poe keu nu panindogi aku. Kuanangan kamatania Yesus. Kenan katuitu isan itu. Atu surat nakean poi. Tuhan teka manuale panindogiet nu saraniale reddenen nu. Lepa kadiwake nangan nia san itu. Oirangan leu sama laika masih puku nia. Kele ayarep Yesus atu penjarakean si Yohanes einia ka Galilea. Kadiwake nangan Nazaret einia mukudu ka Kapernaum. Kabebet koat kapolagda tai sebulon samba Naftali. Bule ipuaili tiboyet siniboy Nabi Yesaya si pasikukua. Polak sebulon samba Naftali enungan si ei kakoat kasilat Yordan. Galilea sipu arat sabulungan. Bangsa sipu kudu kageb-geb arai coan patok simatoro. Kasia sipu kudu kalagai igobiet kamateyat amutorongan pato. Barania kateteret nenda, tadakenangan Yesus mungantoman kuanangan. Bawa ke kam patuat mui, amalegrengan poi purimatar surga. Ai mugegejek Yesus kabebet kuat Galilea, iconangan rua sipu sasaraina, nyate si Simon, sipu onileu si Petrus, samba baginia si Andreas, ai sia mujajari kakoat sipasiba poisia. Kuanangan kamatada Yesus. Konan kam tut kamaku, kubailiwake kam sipasijajalo sirimanua. Kadiwake rangan leu jarigda, tut rangan Yesus. Tuinia barania sedda, iconangan minca rua si pusasaraina, si Yakobus samba si Yohanes tatogat Sebedeus. Aisia kabak samba ukuira si Sebedeus aira susubai jarigda. Soka inangan sia Yesus. Kadiwa kerangan nabak samba ukuira tutrangan Yesus. Nyageti gejenginangan sangalio Galilea Yesus. Gelayake nangan sia kauma paruru kada, parep nangan katuareman simaeru pagalayat purimata teka manua, samba yaleake senenga mata besi samba malakra. Marep nangan katuareman nia kasangalio siria, taro kerangan leu kamatania sangamberi sirimanua simaluluk, sipasio orik senenga mata besi samba gejat baga. Pinasai leu sanitu, siroro samba sima sakit, aleake nangan sia sangamberida. Tutrangan nia sirimanua simigi sibaraka Galilea, kadekapolis, ka Yerusalem, kayudea samba kasilat Yordan.